semurni cintamu. Sayang, percayalah aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Ada bintang dan janji setia selalu, setulus hatimu, semurni cintamu. Sayang, percayalah aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang,